kula terangno ngene. Niki ayat paling populer didamel dalih utawi dalil nggih karek sing darani nggih. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi saka kata khulafa yakhlufu ni maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa? Saniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyin sallallahu alaihi wasallam niku riyin zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tese sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang Parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamae hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi. Koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar ambek Nasara Najran ambek musyriku Mekah. Niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yo menilai satin Nasara ala sa'i. Wong Nasara nggih keyakinane nilai satil Yahudu ala sa'i. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan ngelawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilah perang napa Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyarah mek para sahabat enggak mungkin secara teori enggak mungkin menghadapi Ahzab terus Salman Al Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten-enten ra ono pesawat tempur wis pokoke ukurane nggih kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu, batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar enggak bisa terus ada sahabat matur Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu ada batu yang enggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan." Nah terus Kanjeng Nabi niku medun nggih. Dereng salat asar, nggih mboten salat asar wonten. Kodok masal. Jadi Nabi itu tidak salat asar pasti. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan niku pokoke kudu detail, sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco nggih cara mriki. Sing pemecah batu niku. Bodong. Ora muni dinamit utawa ngaten dinamit terus niku wonten bodhem. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar. Sing ngendikane Nabi, terus Nabi guyon iki Nabi ngendikane jek rilek. La taftahunna qaisar hatta la qaisar ba'da. Wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam. Sam niku sakniki Palestina, Lebanon termasuk Sam sedanten. Wah, wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan ae kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkeraman napa Romawi. Teteling-eling ya teng bahasa kitab kuno anggere muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng di Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, ki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk wong Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel, wong bangsa kono iku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam gak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya gak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam. Hanya hidup di kawasan putih Medina, nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon, niki Nabi seneng guyon. Surakah, Ben sampean ngerti nak gak kesusu untuk nganti intinya nganti Nabi kapudot itu sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih ngangge bahasa kita mon sam belum futuhat nggih Fathu Mekah sam dari napa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Suraka, Suraka wong e rondo ndek elek no. Dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles niku. Niku jare Nabi ya Suraka kue seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraka yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon kanjeng Nabi. Iya lucu ge sok ben nak nganggo mahkotane Romawi ku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ya ngoten tok Nabi. Walhasil walawali zaman era Sayyidina Umar sam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ne panglima perangi kepelayu. Pas kepelayu niku mahkotane ku ceblok. Lha iku artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-shodiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 ditambah 4 berarti 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki, wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugah yo saiki. Awal hasil iki terus Nabi yo duwe sisi humoris. Ketika mahkota iku ana Suraka nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi, mahkota iku wekku padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraka. Di depan sahabat dinggo elek, cah elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pas dinggo sahabat kabeh guyu cekakan, perkarane roh wong kere nganggo apa? Mahkota. Wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraka, ikhlak ya Suraka coplok. Ora jare Suraka, iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraka, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Dadi kudu mbok coplok kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digoleki ra ana, ning ndi-ndi ra ana bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin, di sing jenenge raja Islam. Dene takoke aina Malikul Muslimin. Pertanyaane di mana raja Islam? Ha huwa hana jane. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Jadi ya rada istana, cara wis gubuk kaelek ana kursi terus turu. Iku, gak percaya. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugah ya sik tangi kesek-kesek ya Umar. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu mbuh ilmu. Ya Sayyidina Umar. Gua wae. Roh keramat sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhire Romawi ku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sak niki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngantil kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nek masjid iku maknane bangunan masjid, iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid iku awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Lah ini terus pentingnya ideologi. Zaman itu ada ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar itu ada tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalah no wong kafir iku ada ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete sawulan. Nah, ana ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafah iku mung 17 wulan sampai 16 wulan. Nah, sing ketrucut 11 tahun iki nyerai iso ngaji utawa lali nah lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiyang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan? Al hadis tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bul Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bul Ahbar, cara kuwe masjid itu apa piye. Padahal akhir hayate Nabi iku wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayate Nabi iku salat mungkin madhep Ka'bah, Ka'bah sing terkenal sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku, paham wis sing napa? Falanuwalliyannaka kiblatan tardhuha. Ka'bul Akbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali. Jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Akbar yo wong saleh tapi di kepentingan. Umar ketika pegawe masjid itu kan ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kulon ngendi? Kulon nak salat mriki rasane wedep. Mereka nggih kulon. Jadi gamane kon nggawe masjid gurine sokro. Pokoke watu sing digo mikrot Nabi jenenge sokro. Nggih jenenge napa sokro eling-eling. Kon nggawe masjid gurine sokro. Jadi kon awang Islam salat otomatis yo madhep sokro, yo madhep Ka'bah. Jadi setiap kali mek Ka'bul Akbar. Ben khas Yahudi ne yo ije, khas Islami ije. Jadi untuk loro-loro ne, paham nggih? Jadi kon nggawe masjid sak gurine sokro, ben kok solate, yo madep sokro, meskipun yo madep Ka'bah. Umar miso-miso, wailak jancok gue. Utak kamu ijek Yahudi, wak padum aku ben madep sokro, ben ijek koyok wong Yahudi. Ngamuk Umar, ora, aku bangun masjid apa mungkuri sokro, tenan. Mulane masjid Umar teng masjid Aqsa niku madep Ka'bah, mungkuri sokro. Jadi saake sokro nasib saiki di bokongi wong sholat gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi ya wong kok kotok yang ini masjid Umar itu mungkuri sokro ini kalau ini pas di Palestina ya sholat ini sokro perkara ini ben tahu sholat gak mungkuri sokro tapi ya sholat ini masjid Umar kergani Sayyidina Umar tapi sampai nak sebenarnya ini masjid Aqsa sholatnya mungkuri sokro. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Akbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi mku umat kowe usul kok ngono terus iku. Paham iki den sampean harus sejarah. Iku yo nabi ra menangi. Terus-terusane cerita sing luwih parah meneh. Wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantinia kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun saka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel iku Turki. Paham ya? Dadi saka didhawuhna Nabi Imam Bukhari rawine wae tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700-800 Hijriah. Ayo saiki kena kesusu khilafah kudu menang saiki wong nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 yaiku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel mulane masjid biru tengene Turki jenenge Masjid Al-Fatih masjid apa Al-Fatih mergo sing buka pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Utsman dadi ki aja kesusu. Wong soleh saiki kesusu, anake Karmen Bokar lan Mondok juk dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Ajane rasa kesusu soleh to, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune neh kaliber nak tepak. Ora tapi nak kesusu tetep perkara. Pokoke bangsa kesusu. Lah kecuali nak dadi kiai soleh, pengaruhe sekedare ngono gak apa-apa, tapi nak sing over-over iku mesti kepleset. Mergo kesusu. Kesusu kok ora apik. Dadi paham ya. Maksudnya kalau ana mung crito, nek ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukake Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno. Saiki. Pokoknya sekudune saiki. Ora repot. Ayo pentingnya ngaji, ben kowe roh data. Nggih, roh data. Bon paham gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener kowe bakal nguasai dunia. Nguasai dunia wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut, Madinah aksarun nas iku kafir. Ora kok Nabi pas kapundhut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah gitu napa kafir. Wong sing ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi kapundhut iki wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kapundhut pas Nabi kapundhut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tareh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel Konstantinia ngenteni napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sama tak cerita ini rungokno. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah, kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu den. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso nggawe negara. Yo dadi raja den. Andalusia iku Cordoba, Cordoba iku Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti lahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing nyarai sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Cordoba iku tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Satibiyah kira Asapah niku tiyang putih. Iku barokahe ambisine Abdurrahman Dakhil. Ngene Gus Wahid, Gus Wahid sing terkenal abi Gus Dirgu edan kesemsem edan kepindhe anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dir jeneng Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil dadi presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darane Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid tak jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ora iso. Perkarane nabi iku wis akhir zaman. Jadi ora iso niru. Nak niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi iku hukume napa? Dipateni. Tapi si mata ini negara aja kowe sakake. Lah nek kula mbek jeneng Mustafa iku cek keberatan. Tapi sekadeng Mustafa. Dadi kula intine pesen nek ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis ora apik, tetep kita iku ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikutnya ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawok, ya mungkin nah, riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalah. No, nyatane saiki sing kuasa Amerika, riyen Inggris iku Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris uburoh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City kuwe wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahim. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos wae. Sing duwe wong napa? Islam. Jadi orang suka itu di Amerika, Eropa. Saya ini gedung tertinggi Al-Burud sebagai orang Islam. Tetap orang suka saat ini orang Islam. Senajan itu yang melarat juga Islam. Itu kan kejadian luar biasa. Jadi coba hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa. Sangking lagi ya maksudnya luar biasa itu sangking lagi. Tapi nak ana faham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dieling. Khilafah ora kudu kesusu. Ya kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Saman saiki etung mawon. Kula ngaji kitab tuh banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarane pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo lho. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil bulike Sunan Ampel di Garwa Majapahit terus di anak Raden Fatah di pondokno ning Ampel Denta, terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji. Diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro terus gawe kerajaan dipimpin rojo terus perang macam-macam tukaran macam-macam terus dok Aryo Penangsang Sutawijaya terus dok Jogja macam-macam walhasil barokah perang barokah khasut Islam terus menyebar dok dindi cara dhisik gak khasut Jogja orang keduman Islam ngene kejegeman gedengung khasut beno khasut kuwi elek tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik wis kadung pinter pangeran tetep pinter Kulo sering dikandani bapak, jogeman nyalano pangeran. Pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya munggo ora ana Bani Umayyah tukaran be Bani Abbas ya ora ana Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok Budi Casablanca. Ayo Syekh Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Pokoke barokah keplayu kuwi Islam. Mulane Gus-gus limo kudu tukaran ben pondok nyebar tok ndi-ndi. Nek ora tukaran ubak-ubek sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula mboten bodoni. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Beduan ning Wonokromo nyebar tok Banyuwangi nggih pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi nggih pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline ku. Kowe aja ana kiai-kiai sing ra ngalim, kiai mbok kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Sik tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo ayo pondok ndi sing baru kaya tukaran tok ndi-ndi. Tapi tukaran ra bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan no. Lung ge kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Haji Ahmad Siddiq niku mbah-mbah tiyang lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Saya keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros, Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhire salate telu, urung di salat keempat kelima wis kapundhut. Tapi orang sing telu sing Jombang mboten niku telu yang dadi telu ana telu urung tutup, ana telu jamaah. Nah, Jombang alirane sing wingi gegeru jamaah. Terus MUI geger NU geger. Ada maksud e kiai ngene niku kon jamaah. Dadi ben ringan. Barno ora wis maksude wong tiyang bingung kok ditanggapi. Barang tak kok tiyang-tiyang sebut iku ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Ndak intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulane cara wong tasawuf nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhe yang ngono sumur gede iku mesti pecerane gede. Pecerane iku mambu. Tapi kue nandur mawar ya tetep wangi, nandur serai ya tetep wangi. Mbok ingoni lele ya tetep lemu. Jadi pangeran iso. Ora ana syaraté mawar iso wangi nek gak ditandur ning peceren. Tandur ning peceren yo tetep wangi. Serai ditandur ning peceren. Engko digawe kolak, digawe kono yo tetep wangi. Tapi nek manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetep pinter. Artinya hasud itu tukaran terus di manage dadi apik ngrugekno setan tetep pangeran iso buktine peceren yo nglahirno subur, tletong kotor. Tapi dadi ternak dadi napa penyubur ya apik. Engko buahé mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Dadi nek pangeran ngakali kowe gampang pitik mangan kodhok ke mangan daging pitik. Terus. Dadi manusa nek sok cilik diguyu malaikat sampeyan. Dadi manusa akal-akalane gampang, welut dakok sapi deng. Mangan sapi mangan telek jijik. Tapi welut dakok sapi deng welut. Yes, dadi manusa diputer sithik ngono. Ke mangan kotoran bareng keting patin mangan kotorane manusa digoreng. Artinya pangeran, pangeran tetapi barang kotor di menet selesai. Lah kaya hasud, hasud itu kan wis menjamah ning dindi tapi di menet pangeran jadi penyebaran Islam. Lah jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nak takoki, hasud itu piye dosa? Peceran itu piye? Najis. Ngomong ngono tok, aja muni peceran ora ana gunane goblok kowe. Dadi aja muni najis, tapi aja muni ana gunane. Beda ya. Lha nek tak koyo hasud iku piye dosa? Tapi kejomone gak ana gunane. Baro kaya hasud iku wong rusir-rusiran. Terus ana penyebaran apa? Islam. Mane Abdurrahman dakhil ke pelayu ning gone Casablanca ya baro kaya terdesak. Tapi akhirnya dadi kerajaan ning napa? Casablanca. Dadi Maghribi. Maroko riyen napa? Maghribi. Mergo barate Mekah, barate Syam disebut napa Maghrib. Mulane karo ana Syekh Kokulon cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parangtritis si ana makame Syekh Maghribi ning Tuban ana makam. Jare Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira disebut loro. Ora kangger daerah Maroko disebut makrobi. Masa aku semasa aku jenengi uang. Yo rai, aku tukang juru kunci ni raro jeneng gerak kulan itu disebut nama makrobi. Biro-biro mau loro ini. Orang rong pulah ini. Faham ya? Jadi ini pentingnya ngaji. Terus janji ini Allah aku mesti bener. Masalahnya kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing as-Shadiqul Masduq mau ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis lataf tahunnal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum napa terjadi. Ratusan tahun sampai awal-awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka mek pangeran sinten? Fatih. Zaman pemerintahan napa Ottoman. Saiki wong senengane napa? Kesusu. Ana bener kesusu ge suatu saat tetep. Engge wong Indonesia 600 tahun mun saiki koyo negara Islam. Wong tatonan yo mulutan, wong ra salat yo kaji. Wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong kliru wae Islam, wong kliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kulo sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik yo mulutan, tatonan yo kaji tapi ra salat, gaya-gaya ini wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing ra pati salat lomo. Wis bingung pokoke Islam dunia ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoknya. Saking pintere hukum kok saking pintere ngelah kok piye pokoke hukum. Dadi gak ana nah, Islam ning Arab kan is model ya ngger sunah Rasul wonge jenggote ngene carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendakep beda-beda. Carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Wong tahlilan wong beda daerah nggih beda. Wes pokoke wis kondang tenan wong Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat do bingung. Kulo kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, lu bingung tenan ngadepi Islam Indonesia iku bingung tenan. Kulo nate digojlek ulama Syiah. Nak gojlek ngeten wae intine, Pak Bah. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya, sudah saya nanti masuk neraka karena saya sabu sahabat, misai sahabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Akidahnya bener tapi auratnya gak bener. Nak wong Mekah walian. Mbok ra salat lah yang nutupi aurat. Jadi bingung. Jadi maksudnya lah wong Indonesia tenang ya, wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nak wong Arab ra salat lah brukut. Lah nek ngerti. Lah yo ben kowe sadar Islam Indonesia ku maksud paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa bingung. Lah nak rukuh jadi setuju dadi gak. Jadi dia gak nganggep itu problem ya. Jadi itu kan. Lho iya akidahe do sunni. Artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni, mbok sebut sahabat muni radhiyallahu anhu. Tapi nek kon nutupi aurat? Oh, iku rezekine kon mikir. Lah saya tuh curiga kenapa ndak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan yo kiyene ruhin-ruhin niku. Panjenengan itu dianggap enggak masalah itu. Jadi enggak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh, wong karuan ra salat kok gaya pakaiane iffah brukut. Nah, sampean wong Iran sing ra salat itu brukut to. Brukut. Wong Mekah sing ra salat lah brukut. Wong Indonesia salat lah. Lotor lagi kok. Lah nek ra usah dadi pengamat. Tapi enake pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Lho ndekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Lah enak iso dadi rezeki. Lho ndekne dhewe cek takok kok. Di mana sing bayari wis aja rezeki ini. Paham gitu terus ojo kesusu nggih poko intine pesen kula ngaji teng mriki berdasar hadis sahih dan kenyataan tuh banyak janji Allah dan Rasul ora kudu kasil sak niki kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun nggih semacam-macam lah kados saniki wau kan dhewe akhirnya Islam nganti tok penjuru dunia lah saiki misalnya Islam tok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai tenggene Australia. Teng Australia no kampung Ampel. Ngomongane nggih omongan ala Surabayaan mergo. Lah nggih teng Suriname nggih ana wong serak wong Sragen wong Salatiga. Niku agamane ya ide Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah-mbahe napa? Islam. Dadi nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nak pengeran ngersano ya. Nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nah, pengeran ngersano iso wae. Saat ini teng Amerika itu malah ada kampung Maduro. Loh, iya gitu. Ya berita gembira, ya tenan. Nak teng New York kan pun enten toreko Naksabandia sih dipimpin Sheikh Hakoni, Sheikh Kabani nak pesan ini. Niku toreko Naksabandia nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabandia neng New York ribuan umat itu. Pinggir apartemen orang bloder-bloder sing terbang dojoban wiridan napa Naksabandia. Melaku lho nak pangeran neng New York ana toreko napa? Melaku. Apa pangeran kersano? Wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv ya ana masjid. Ya mlaku. Do mondok ning Madinah imam-imam masjid. Ning Tel Aviv mboten teng pangeran ngersano wis. Mulane go ning mimbare ditulis ya nafsu la taqnati min zallatin hadu marang iki kok iki piye. Artine kan nganti roh burda kan ngalim. Ora trimo roh syahadat tok roh burda. Pengiran dadi wayak bawa illa ayutima napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Yang paling kasus itu di Swiss saja, sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik, hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ono tandingan, ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena. Jadi, oh itu agak mengganggu. Lala yang pertama orang Islam, Ahmadiyah. Jadi ini ku perkorona, ini ku rati perkorona. Jadi kalau suwon jenengan namun kesusu nggih tetes engko nak kesusu rapi khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilu. Nah ayatku tetap tak ketokno tapi ge aja kesusu. Mergo sahabat iku yo ora kabeh menangi futuhat. Nggih sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, "Mbahku iku mualaf. Sing Islamno iku futuhat zaman iki cerita." Kau Bukhari itu jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail al Bukhari al Jufi bin Bardasbah. Di jenenge itu cara Indonesia cek bin Karmin Bokarlan Bardasbah itu aras bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono itu putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dua anak Ismail isrodok kiai, dia anak Muhammad alim ngono dua kitab sohe sohe kitab sausi Al Quran. Yo proses tu butuh. Paham kan yo? Mulanya kena ngiayi tenanan. Iku dimulai saya kis kiai kiai ngene-ngene wae. Engko nak kesusu yo, yo berat. Oleh nak oleh oleh. Iso wae kaya merejit. Tapi engko ceblok yo. Yo melejit juga. Maksudnya terjun apa be? Bebas. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gadah biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Sa'urikum ayati. Fala tastajilu. Jadi somben ku ayate Allah mesti di. Sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kula nu menangi gek cilik kula nu angger dadi bupati camat wong ra salat, angger kapolsek kapolres wong ra salat. Sampe gek cilik kula nek ana pengajian kudu izin, mus bar izin cek dingel-ngel nggih to riyen pengajian. Saiki walian pengajiane bupati teko kapolsek kapolres nek diundang sen. Ndi sapa pengajian dingel. Lah zaman iku kowe maca wa'ada kan. Ndi dibuka piye apa pengajian wae? Angel, saya ki bupati, gubernur sampai presiden sowan kiai. Di sik, wis koyo mohal. Wis pangeran kersa. Tapi bareng wis kebuka sing korupsi ya kiai lah ya sembah lah. Lah iwan resiko ana. Wis peristiwa Bangkalan nang kiai dek jomelo isin wis piye ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Nah, sugih dosane ya. Kedonyan kok biasa barang normal biasa. Wah ini kalau tangisi tenan guys, ini musibah, musibah ya biasa wah. Masa wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane ya. Ya korupsi ini. Yang kita sampun ke susu, mereka yang ngerti itu. Terus saat ini mesti, di Jepang ini fenomena jamaah tabligh itu pun kuat. Di Belanda, di ini pun kata lah orang Islam di mana-mana kata. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam, mulai kata bos-bosnya ke Islam. Nak contoh sing rada absurd gini, wong sing gendak Lady Diana nggih wong napa Islam. Ya, tapi kok elek ana contone, tapi wong Islam. Tapi kan gaya iso macar napa? Lady Diana iso macar. Nah intine wong Islam ku wis tok ndi-ndi. Tapi nak soal kuwi maksa saiki ra iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Yo kliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga ndak bisa. Nah, kota suci orang Kristen tuh di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya ndak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal-usule. Artinya ndak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ning Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem, tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Nggih mboten. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara enggak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti paham nggih. Padha kalah kok malah ke sing ati cilik kan ketok setane. Lho nggih kan sama-sama kalah. Wis biasa ae. Mereka nak meyakini kalah, kok malah janggal lebih janji ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini podo kalah. Nyatanya orang Kristen tidak sukses di kota suci di tempat kelahiran Yesus nopo Kristus. Malah gawe di daerah Francis of Totti, gue bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungannya? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Wah, bingung kan? Mulai nerang no? Lahirin yang klub di, wah bingung kan. Wah itu kan sama-sama kalah. Tapi ini kudu mikir, kau jauh terprovokasi tiang-tiang sih nggak tahu ngaji. Butuh yang saiki, wow, eleng-eleng ya. Sing ono hadis sohay mawon, futuhatis syam ngenteni era Sayyidina Umar. Melane yang masjid Aqsa, no masjid apa masjid Umar. Mereka pertama sih gaya masjid sinten Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman sugeng. Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng. Pun kalau terus nongi pun, mohon niku sing niki hukum-hukum sing ringan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei lengile wong sing iman, lias tak zinkumul ladina malakat aimanukum. Lias tak zin, supaya jaluk izin, jaluk pamit kum isiro kafe. Ini ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sopo alladzina wong akeh malakat kang miliki apa aimanukum piro-piro kekuasaan isiro kafe. Minal abidi sing piro-piro buddha walima ilan piro-piro amat. Waladina lan wong akeh lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladina al-huluma ing ngipi metu mani mingkum saing sira kabeh. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhrar sing pira-pira sing merdeka. Lan wa arafu lan wis ngerti sapa wong akeh amron nisa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilingem kaya cara kiai nu candalem nggih nek cara majikan nggih anak buah. Iku aja slonang-slonang mlebu omahe majikan. Tiap hari ana aturane salah sama rot kudu njaluk izin ning telung wektu fi salasati auqate ning dalam telu pira-pira wektu ming qabli salatil fajri siji sedurunge salat fajar wahina tadauna lan nalikane nglepas sira kabeh tiabakum ing baju sira kabeh minadzuhirati saking wektu zuhur e wektu zuhri tegese buka ing dalam wektu zuhur wa mim ba'di salatil isya lan saking sause salat isya salah su awrati lakum utawi kowe iku di telung awrat lakum kedue sira kabeh birof iklan rofa khobar mubtada'in iku dadi khobar mubtada wa yuqaddaru nggih wa kudira lan den kira-kira ana ba'dau ba'dal mubtada' apa mudhofun mudhof wa qoma wa muqaddarin nggih khobar mubtada'in mem nggih muqaddarin nggih kula wau muqaddarin kang den kira-kira ana ba'dau kang sause iki ba'dahu mudhofun kang utahe sawise khobar mudhofun mudhof sekitar waqa malan jumeneng apa al mudhofu mudhof ilah maqa mahu ing panggonane mudhof sing dibuang eh hiya auqatun wa binasfi bi tawdiri auqat man subhan halidina sono batal halid batal min mahal lima saing panggonane perkara qoblau sedurunge ikilah mudhof qomal mudhof ilah maqa mahu wa ya li ilqa isyab utahe hadil auqat li ilqa isyab krana buka pakaian tabdu kang pertilofia ing dalam auqat apa auratu pira-pira aurat. Jadi ini ngingetan, intinya masuk kue majikan, masuk kue kiai, masuk nopo, masuk di candalem, orang-orang dekat nak masuk kok jauh selonang-selonong, kok nak pas, wonge pas buka nopo aurat. Jadi ini etika-etika Islam, lani kulon itu rapati seneng wong sok akrab slonang-slonong nggih ngoten niku. Orang itu punya privasi keluarga. Dulu zaman Nabi niku mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lah niku riyen dari ki unike Quran nggih, bar bakas berat urusan perang, urusan futuhat, bar iku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk. Lah iku khase Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kados wau sing kula critakno. Meskipun sudah menguasai Sam, niku Umar tetap mikir jo sampai solat wong Islam itu madep sokroh. Nak ngati madep sokroh, perasaannya wong ijek madep sokroh, ora madep kak. Terus niki etika misalnya anak sing pun gede ora oleh turu be ibu e, terus anak sing wis meh mak balek kudu ora oleh sak omah sak kamar lah. Kau nopo lam jab luhul huluma mingkum tapi wis ba arofu amron. Nisa nggih wis ora di sahabat lah cara Jawa niku ora oleh. Terus le saura ana iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu Malik tegese pira-pira budak wasibian lan cilik-cilik junah napa dosa fituhul ing dalam mancing alaikum ngatasi sira kabeh bi ghairi istidzanin kelan tanpa pamit tapi badahuna sause ikilah wektu telu iki ai badal auqat sause pira-pira wektu asalan sati kang telu. Nah kadang sih salah sing tuwa ning gone wektu oleh mlebu jek blodor lha iku salah dhewe. Paham nggih. Hum ta kabeh utawafuna iku sing sering mlebu metu kabeh alaikum ngatasi sira kabeh li khidmati krana khidmah. Ba'dukum te sebagian sira kabeh ala ba'din ing ngatasi sebagian. Ba'dukum te sebagian sira kabeh utawifun iku mlebu utawa mlebu metu ala ba'din ing ngatasi sebagian sing liya. Wal jumlah tu te jumlah yang mu'akidatu naukiti lima marim perkara ke belakang sedurungi hadil jumlah kadalik utai mengkona kabeh kama bayana kaya oleh nerangna sopa Allah Ta'ala ma yang perkara zikra kang den sebut apa ma yubayinu jelasna sopa Allah wa lakumani siro kabel ayat yang pura-pura ayat ayil ahkama tiksi pura-pura hukum wabwahu te Allah yuk alimun iku dat sing berso bi umuri khalkihi klan pura-pura urusan makhluk Allah hakimun terdat sing bijak bima klan perkara dabbar hukang atur sopa Allah Ta'ala huing ma lahum kedua ibad. Wa ayatul isti'dzani uta pira-pira ayat lahum kedhe wong akeh utawa ibad nggih. Wa ayatul isti'dzani uta ayat jaluk pamit kila dindhawono mansukha uta ayat iku mansukha wa kila la. Sajane ora mansukha jek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa. Nganggep sepele fi tarkid isti'dzani ing dalam jaluk izin. Wa idza balaghala nalikane tumeka sapa al-atfalu pira-pira cah cilik mingkum saing sira kabeh ayyul akhrar. Nak cah cilik wis tumeka al-khuluma ing umur balik. Falya sta dino mongko kudu jalu izin sapa atfal fi jamil auqat ing dalam sebagiane wektu. Dadi kowe nek dhewe anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu jalu izin. Kama sta dana kaya oleh jalu izin sapa aladin wong akeh mingko bihim sange sedurunge wong kabeh. Sedurunge periode iki ail akhrar tegese jalu izin wong sing merdeka alkibar kang gedhe-gedhe. Kadhalika kaya mengkene yubayinu jelasna sapa Allah wa walakum manisi karo kabeh ayat ing pura-pura ayat Allah. Wa wau te Allah wa alimun dan sing pirsa hakimun dan sing bijak. Jadi kamane wong kepengin mlebu omahe wong, masih anak dhewe iku nak wis umur balik, iku mlebu metu kudu izin. Tapi ayat iku dimansuh, ora kudu. Tapi jari ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. Nah, kula ndek cerita lucu niki cerita lucu dunia wali. Terus teng dunia wali sing sanad-sanad kula nganti Kanjeng Nabi. Riyen nang Mekah ono jenenge Wali Zambil niku terkenal. Terus ya wali rada jatep. Iku nggih periode ne sing aran Ianah pokoke periode-periode niku lho. Kira-kira saking kula empat guru dari saya. Ada seorang alim alamah ten populer. Udah anak ayu. Harian santri yo nakal, semua bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres. Timbang kaya nasab dhewe kan repot. Napa cangkoan kok anake diceluk Gus diceluk Ning kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang Mas ini kok. Karena orang Mekah itu mlebu anak ning Jawa kan enak mlebu metu ibu-ibu nyila palu barit kan iso Mekah kan gak iso. Satu-satunya iso mlebu dapur iku nak dekne dadi tukang banyu. Akhirnya dadi tukang banyu. Ya riyen kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adol banyu. Lah banyu kan ekstrim tenan. Kelasnya diteroning juru jeding. Padahal jeding uang paling rawan buka nopo. Akhirnya roh ini. Roh ini pas gak jilbaban. No ya roh pas andu antok bareng macam-macam pokoknya. Nakal lah santriku nakal. Banyu ini murah. Saya seneng aja berko banyu ini murah. banyune murah khusus sing ndekne adole nang masa iku tok mah liyane. Ondene ning liyane ra di kepentingan. Ondene mau kepentingan apa? Mlebu niku. Sesuai saya paham, paham perkara wali, perkara indikator enggak bener bakul banyu sitok kan ya aneh maksudnya orang ning omah liya. Sesuai ditakoki, "Cung, nak kowe kepengin dadi mantuku gampang ora usah mbok rewangi adol banyu." Anjen wali, saya mah wali. Lah napa, Mbah? Ki salat ning Masjid Haram 40 dina saf awal, gak oleh lodang. Kok hari ke-40 kondo aku, langsung tak rabekno pas iku. Tenan ya, wah nggih. Salat ya setar dina Ahad ditanggali. Setar saf awal 40 hari gak tau lodang itu tiang Mekah nih. Kena buat tiru kene lodang gak tau napa. Asik, sholat pertama ya demi cewek, sholat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Wis mulai emang asik jamaah, mulane masyhur. Buat ini penting go fatwa kula teng jenengan. Jadi makanya masyhur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Wis suwe ra ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa yatim. Dunyane bapak entek, akhire pakde-pakdene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satune cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhire dipondokno. Tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan. Kaya ruhin ngaji pertama nggih dari bojo suwe. Kok ngajine sampean kan butuhe ra nang omah suwe kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Diparani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai jeng. Badhe nopo sih? Ya mulai ya rapi kayak kan hari ke-40. Dadi wayahe kita akad nambe anakku. Ngenyak uang sih. Sholat ibu mbok ijoli anakem. Maksudnya. Ngamuk dia tersinggung. Ngenyak uang sih. Sholat ya tiru mbok ijoli anakem. Jamaah patang pulau dina iku saya opa iku bebas ngon rokok malah nih mereka malah saya difatwani mereka masyur nih riwayat hadis wong sing jamaah mudawi 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro atani siji baro atun minan nar wa baro atun minan nifak 40 hari sembuh piye ceritane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah aku ora roh iku wis ora roh ramelok-melok aku sing bungso salat napa arba'in iku terus dadine seminggu ora roh iki yo cetak kok Pak sing jelas nek keyakinane kitab-kitab 40 ya 40 dino tapi mbok khusus Madinah jare napa arba'in iku mau cukup napa seminggu nggih pinten 40 salatan kan mboten 40 dino sembuh iso lakoni ngono ae ora usah debat. Malah debatku serius kok ae ta ora. Lah kok malah dijak golek kitabe ra roh malah isin to kesemeneng ae. Mulane kok agar takok kaji-kaji Gus jare nek hadis salat arba'in iso kok bodho Gus. Lah kok nek takok iso maca kitab mboten sak ae ra usah takok beber roh ae malah debate iso panjang. Walhasil bareng ketemu kiai ne iku. Ngamuk kiai ne. Apa santri ini? Ngenyak uang bah, sholat jadi joli anak jenengan moh opai sholat jamaah patang pulau dina itu terbebas sangka nerokok jadi orang terima anak jenengan lalu terus biar jenengan, ngebutan si itu ngenyak uang jenengan mulai deh bareng mulai, saya si gentenan memohon tenan juga aku jaluk kue kudu gelem jadi mantu aku pede mantu sing ikhlas lalu saya gitu malah tapi enggak ngoten. Akhire gelem juga. Dadi akhire mertuane untuk mantu sing ikhlas. Nekne baru ke ikhlas yo tetep entuk. Ya iku nek iso mbok tiru kondang tenan yo. Dadi wis balik kanan berarti ikhlas. Sakhire kiyene mohon cung tenan cung aku kudu sida cung. Aku kepen dhe mantu wong ikhlas. Ya akhire canom iku gelem kok sak iki kiyene. Mbora sesuai rencana ya. Tapi alhasil betapa barokah ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa dilatih. Mbak Maksum Lasem Bapak Riye nak nate ngaji teng kajen nggih teng kene sarang nggih nate ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini. Lan Mbak Maksum sering digoslok. Ya Mbak Maksum Abe Bali Maksum Jogja nggih Mbak Maksume. Ya sering digojlok antar kiai. Ono kiai ora seneng wiridan, ya. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho, ora wiridan terus eling pangeran ya ora eling pangeran to. Digojlok. Gaya musum nak bar salat di wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin ape melayu to jarene. Padha kiaine maksud gojlok. Nah aku terang-terangan semis daripada demi santri ada orang wiridan sementing eling pangeran ning dindi. Terus Mbak Maksum jawab, iya aku pertama wiridan ya demi santri. Sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwi-suwi ya lali. Lah pas lali gue ikhlas. Masyhur udah Mbak Maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri. Mosok ngimami santri sak menambane salam pelencing mbok wiridan. Kedua ya mbok. Suwi-suwi rak lali. Lah pas lali iku ikhlas menjare Mbak Maksum. Iya pertama ngono suwi-suwi lali. Lah pas lali iku ikhlas. Jadi mulane masyhur tolapnal ilma liwairillah fabaiyakuna illa lillah. Jadi wong oleh motivasi pertama ora ikhlas ngger dilatih terus suwe-suwe ikhlas. Kalau canom mau pertama sholat jamaah ya demi cawe dok itu sampai hari ke-10 10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah siswa wis asik sampai tersinggung ketika api dijoli untuk cawe dok ngenyak uang bah sholat di mau dijoli cawe dok faham gitu. Terus kowe pertama ngiyai mungkin roh kepengen latihan pidato kok rugen kok pengen roh wancen dadi mubalek hasilnya akeh ya oleh ngono fakire ngaji kok wayahe ikhlas tak terus moh dhewe terus sesuk ya ora payu dhewe tenan ya wae kowe ikhlas tenan lha kok wis ikhlas diangkat pangeran payu men meneh lha pas iku wis napa ikhlas dadi ikhlas yo yo proses wae kabeh yo napa proses. Dadi mulai riyen umbeling ya lha ya mergo ning Mekah iku mlebu balik wae ning ayat. Nak mlebu omahe wong kudu pamit. Lah pamite angel, santri mau pikir lah nak mertamu tok gak roh. Akhire ibu-ibu adol banyu kasil ini. Wah iku kondang tenan cek kuwi. Bakul banyu jamaah 40 dina bebas kon neraka baru kaya ikhlas entuk anake kiai. Wah kondang tenan wis. Tapi sing iso ngalami ngono ya sapa kan ya. Thank you.